pesan rindu dekat gapurannya. Kalau bisa kau mendapat dari pintu gerbangnya, bawa debu yang berkilat bagi selak mahatanya. Bawalah keharumannya atas punggung Samirana, biarkan datang kaya kuda dengan penuhnya. Bawalah keharumannya atas punggung Samirana, biarkan datang Samirana, biarkan datang kaya kuda dengan penunggangnya.